Sepurane yo mas, iki wis dadi pilihanku. Ngene lagune. Iki pilihanku, ninggal ke seliramu. Senajan tresno iki tulus, mengkanggo seliramu. Tahu mas, biasanya dia.